Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخوتي في الدين عزني الله إياكم kaum muslimin muslimat para jamaah dan para pendengar yang dimuliakan Allah alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk beriman dan beramal saleh. Dan ini adalah kunci kebahagiaan bagi kita. Karenanya pelihara nikmat yang agung ini. Allah katakan dalam firman Allah surat An-Nahl, man amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di surat An-Nahl ayat 97 ini Allah berfirman, barang siapa melakukan amalan soleh, laki-laki ataupun wanita, dia seorang mukmin, maka pasti Allah beri ia kehidupan yang baik di dunia, Allah beri petunjuk, Allah beri rizki yang halal dan thayyibah, Allah beri istri dan anak-anak yang soleh-solehah. Ini kebaikan dunia Allah berikan. Adapun di akhirat, Allah sebutkan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balas mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Karenanya, ikhwah barakallahu fikum, ada satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Setelah kita mengetahui demikian besar balasan dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh, Allah perintahkan dalam surat Hud ayat yang ke-112. Apa kata Allah ta'ala? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah sampaikan dalam ayat ini, fastaqim, maka istiqomalah engkau wahai Nabi. Ini ayat memang diperintahkan langsung kepada beliau ditujukannya, namun juga untuk kita umatnya. Apa kata Allah? Engkau istiqomahlah seperti yang diperintahkan padamu, seperti yang engkau diperintah, kata Allah. Dan siapa yang bertaubat, ia akan bersamamu wahai Nabi. Yani kita semua umatnya. Di antara kita siapapun dia yang mengikuti ajaran Nabi, maka Allah akan golongkan kita bersamanya. Dan Allah katakan, wala tadghaw, jangan engkau melampaui batas. Melanggar batasan-batasan Allah, melanggar syariat Allah. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah, dia dengan apa yang engkau kerjakan akan membalas. Dia Maha tahu segala apa yang kau perbuat. Dia akan membalas semua amal perbuatanmu. Ingat ya fila barakallahu fikum. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dibalas kelak di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah sesuai dengan apa yang Allah perintah. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh melebihi dari perintah Allah ta'ala. Dan bagi kita umatnya, kita pun demikian. Sudah ada contoh langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagi kita tinggal meniru, tinggal meneladani. Jangan kita membuat cara sendiri atau kita menambahi atau mengurangi dari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita pula. Ini wasiat sering kita dengar. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan wasiat Allah ini. Pertama, Allah menyeru kita dengan mengingatkan nikmat yang besar, yang agung, yang Allah berikan pada kita, itu nikmat iman. Allah panggil kita dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, mengingatkan kita untuk sadar akan nikmat Allah yang besar ini. Dan Allah sangat cinta kepada hamba yang beriman, sehingga Allah selalu bimbing hamba yang beriman dengan bimbingan untuk kebaikan mereka. Apa kata Allah? Allah wasiat kepada kita di dalamnya, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, kata Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau di atas Islam. Kenapa hadirin? Karena kita akan dibalas oleh Allah dari apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Kalau kita di dunia hidup di atas Islam dan kita meninggal dunia dalam keadaan Islam, kita akan dikumpulkan kelak juga dalam keadaan Islam. Dan siapa yang bangkit dikumpulkan dalam keadaan Islam di hari kiamat, dia pasti akan selamat. Naam ya fila barakallahu fikum. Ayat ini yang kita bacakan ini tadi semua adalah perintah langsung dari Allah untuk kita istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bimbing kita kepada Islam, setelah Allah bimbing kita kepada iman, Allah perintah istiqomalah engkau. Dan sungguh ini amalan berat. Ini perkara yang amat sangat berat. Karenanya Allah ajarkan kita untuk tidak pernah putus meminta pada Allah pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami pada jalanmu yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri mereka nikmat. Lihat ikhwah. Kalau perkaranya ringan, kalau perkaranya mudah, enggak mungkin Allah suruh kita untuk terus berdoa meminta petunjuk padanya, meminta agar Allah jaga kita berjalan di atas jalannya, di atas siratal mustaqim. Sampai 17 kali kita baca sehari semalam. Setiap rakaat salat kita baca doa ini. Menunjukkan betapa beratnya kita untuk bisa istiqomah di atas jalan Allah, di atas petunjuk Allah. Karena apa? Ada dua faktor yang membuat berat kita untuk istiqomah di atasnya. Yang pertama, faktor dari tubuh kita sendiri, dari dalam jiwa kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu kita, kata Allah Ta'ala, inna nafsa la ammaratun bisu. Cenderung hawa nafsu kita ini kepada perkara yang buruk, menyimpang, yang jelek, yang dimurka Allah. Illa man rahima rabbi, kecuali kalau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faktor syahwat yang akan mudah manusia terjerumus ke dalam maksiat. Ya fila barakallahu fikum. Kalau kita bisa menundukkan nafsu kita, yang ini musuh yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengendalikannya dengan baik, maka tinggal satu lagi musuh yang dari luar, yaitu syaitan. Yang Allah katakan dua golongan syaitan ini yang akan terus bikin kita untuk tersesat dari jalan Allah. Dikatakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Lihat kata Allah, demikian itulah, kata Allah, kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuh yang terus menghadang dan memusuhinya, menghalangi jalannya dari kalangan syaitan, yang disebutkan Allah dua, jin maupun manusia. Ini dikatakan syaitan. Siapa mereka? Jin yang menentang dakwahnya para anbiya, begitupun manusia yang menentang dakwahnya anbiya. Dan Allah sebutkan model penentangan mereka. Seperti apa upaya mereka? Allah katakan mereka akan terus menebar syubhat di hadapan kita. Allah katakan yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka akan terus menghembuskan zukhrufal qawl, yakni perkara-perkara syubhat yang terus mereka lontarkan, ya, mereka bisikkan sebagian pada sebagian yang lain. Melalui apa? Melalui corong-corongnya, melalui pasukannya. Syaitan akan menggunakan kesempatan para pasukan yang mengikutinya dari kalangan jin maupun manusia, terus mereka akan menebar syubhat. Sehingga yofila barakallahu fikum, berat bagi kita untuk istiqomah di atas agama Allah Ta'ala. Dan sungguh kalau kita sanggup dan mampu istiqomah dengan kita bisa mengendalikan nafsu kita, kemudian kita tunduk kepada Allah Ta'ala mengikuti syariatnya, tentunya ini akan diraih dengan ilmu. Kita akan dapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kata Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah katakan adapun orang yang dia mampu, ya, dia merasa takut akan berdiri di hadapan Allah nanti dan ia mampu mengendalikan nafsunya, ini orang dikatakan innal jannata hiyal ma'wa, itu surga nanti. Ya fil barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam Madarijus Salikin belum menyampaikan pada kita berkenaan dengan masalah istiqomah ini. Di mana ringkasnya, siapakah mereka yang istiqomah dan seperti apa istiqomah itu? Beliau sebutkan bahwa istiqomah itu adalah ikhlasut tauhid lillahi azza wa jalla. Ketika seorang dia mampu memurnikan tauhid, mengikhlaskan tauhid hanya bagi Allah azza wa jalla ia ibadah. Wa tarkun nawahi, dia mampu meninggalkan semua yang dilarang Allah. Wasabat ala dzalik, dan ia terus kokoh di atas hal yang demikian itu. Baik dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Dia terus kokoh di atas syariat Allah Ta'ala, di atas agama Allah Ta'ala. Itulah orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Maka istiqomah itulah orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Terus dia berjalan di atas siratal mustaqim sampai akhir kehidupannya. Dan Allah inginkan kita seperti itu. Makanya Allah sampaikan dalam firman Allah Ta'ala di ayat surat Al-Hijr, kata Allah Ta'ala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Engkau teruslah ibadah kepada Allah Rabbmu sampai datang padamu al-yakin, yakni al-maut. Itu ya barakallahu fikum, kita diperintah Allah istiqomah sampai akhir hayat kita sehingga kita dapatkan husnul khatimah karenanya. Nah, ya fil barakallahu fikum, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarij Salikin, al istiqomah tatadamman iddata umur. Istiqomah itu mengandung beberapa perkara berikut ini. Pertama, ifradul ma'bud bil iradah. Minal af'al wal aqwal wassabat wal ikhlas. Yang pertama, istiqomah itu mengandung pemurnian niat dalam ibadah kepada Allah semata, baik dalam perbuatan maupun ucapan, dan juga dalam niat. Dia menghanyakan semua hanya bagi Allah semata. Ini yang pertama, istiqomah mencakup atau mengandung demikian. Yang keduanya, kata beliau, wuku'ul a'mal wa husunha mithqul amrus syar'i. Terjadinya perbuatan atau amalan yang dia lakukan sesuai dengan perintah syariat. lal bid'i, tidak ada tercampur dengan bid'ah. Jadi yang pertama amalannya ikhlas murni tanpa tercampur syirik. Yang kedua amalannya sesuai syariat tanpa ada kecampur bid'ah. Singkatnya demikian. Wa huwa muttabi'atus sunnah, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu istiqomah. Terus yang ketiga juga mengandung di dalamnya al-amalu wal istihad fit ta'ah bi qadri wus'ihi. Dia melakukan amalan ketaatan dengan serius dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita berusaha dalam melakukan ketaatan kepada Allah di samping ikhlas, di samping ittiba' Rasulullah SAW, juga kita bersungguh-sungguh sebatas yang kita mampu. Sampai maksimal kemampuan kita, kita maksimalkan. Seperti yang Allah perintahkan, fattaqullaha mastata'tum. Kalian bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Karena Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada satu jiwa kecuali yang dia mampu. Perhatikan afila barakallahu fikum. Yang keempatnya al-iqtisadu fil amal. Dia sederhana dalam beramal. Bainal hulu wa tafrid. Dia tidak hulu ya, juga tidak tafrid. Dia tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Tidak melebihi batas dan tidak mengurangi batas. Dalam ibadah sesuai dengan perintah. Dan yang kelimanya kata beliau, istiqomah itu mengandung poin yang kelima, al-wukuf ma'ayar sumu syara'. Dia berhenti sesuai dengan yang digariskan syariat. Tidak mengikuti perasaan dan pikirannya. Tidak mengikuti nafsunya. Itulah cakupan atau kandungan dari istiqomah seperti itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, orang-orang yang istiqomah, mereka yang dalam imannya tidak campur dengan kesyirikan, dalam ibadahnya tidak campur dengan kebid'ahan, dan dia sungguh-sungguh dalam ibadahnya, dan walaupun sungguh-sungguh tapi dia tidak melampaui batas. Dia sesuai dengan batas-batas syariat. Berhenti sesuai dengan batasan syariat. Tidak ifrat, berlebihan, tidak tafrid, mengurangi dari batasnya. Seperti itu gambaran istiqomah ya barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang seperti ini hidupnya, dia itulah orang-orang yang menuai janji Allah yang besar. Kebahagiaan didapatkan di dunianya dan di akhiratnya. Di dunia Allah bimbing dia karena mengikuti petunjuk Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Faman tabi'a hudai fala yadhillu. Siapa ikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunianya. Wala yasqa, tidak akan celaka di akhiratnya. Bahkan Allah katakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak ada rasa takut, tidak ada pula rasa sedih. Berarti apa? Bahagia selalu. Ini janji orang-orang yang istiqomah. Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dalam surat Fussilat Allah sebutkan sungguh orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah lalu istiqomah dalam imannya ini, maka saat ajal datang malaikat datang menghampiri dia memberikan kabar gembira dari Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah engkau dengan jannah, dengan surga Allah yang Allah janji bagimu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Demikian kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam majmu' fatawa, innal karamata lujum istiqamah. Sungguh karamah yang amat sangat besar dari Allah bagi hambanya adalah seorang hamba yang terus istiqomah di atas agamanya. Wa innallaha lam yukrim 'abdahu bikaramati a'zam min muwafiqati fi ma yuhibbu wa yardahu. Sungguh kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan karomah kepada hambanya karomah yang lebih besar dari seorang hamba yang Allah beri ia taufik selalu mencocoki apa yang dicinta dan ridho Allah ta'ala. Wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih, yaitu dia ta'at selalu kepada Allah dan ta'at selalu pada rasulnya. Lihat ya barakallahu fikum, itu kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa karomah yang paling besar bagi hamba Allah adalah ketika hamba tersebut Allah jadikan istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas tauhid, tidak sampai dia berbuat syirik, istiqomah di atas sunnah dalam ibadahnya, tidak sampai berbuat bid'ah. Dia sesuai amalannya dengan apa yang dicinta dan ridho Allah ta'ala. Dia selalu taat pada Allah dan taat pada rasulnya. Taat pada Allah terwujud dalam ikhlasnya, terbukti dalam ikhlas ibadahnya, dan taat pada rasulnya terbukti ittiba dalam ibadahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ya ikhwah, yang dikatakan orang istiqomah seperti itu. Dia mencocoki apa yang dicinta Allah, yang diridho Allah, ya, taat pada dan rasulnya selalu. Sehingga ya fil barakallahu fikum, kalaupun orang itu ibadah terus-terus ibadah tapi masih tercampur bid'ah, itu sudah bukan istiqomah. Karena apa? Allah katakan wala tatghaw, kamu jangan melampaui batas. Sementara ahlul bid'ah ini ibadahnya melewati batas. Bisa jadi tidak sampai batas yang diajarkan Nabi, bisa jadi dia melebihi batas. Kurang dari yang diajarkan atau melebihi dari yang diajarkan. Sehingga masuk dalam ranah bid'ah. Dan itu bukan orang yang istiqomah. Apalagi ikhwah barakallahu fikum, di zaman yang akhir zaman seperti ini, ketika kejahilan merajalela, kok bisa ada orang yang istiqomah di atas sunnah? Sungguh itu karomah yang paling besar dari Allah. Maka kita berusaha kepada Allah, mohonlah at-tsabat, kokoh selalu di atas agamanya. Jangan kita belajar ilmu hikmah untuk cari karomah katanya. Ilmu hikmah, ilmu yang kayak apa? Ilmu yang orang itu bisa berjalan di atas air. Bisa berjalan bersama angin, terbang. Itu karomah? Belum tentu seperti itu. Ingat, karomah yang paling besar. Saat gelombang fitnah melanda, ini orang istiqomah di atas sunnah, tidak terbawa syahwat dan bid'ah yang ada. Saat kesyirikan melanda, dia istiqomah dan tauhid, tidak terbawa syirik. Saat hawa nafsu terus bergelora, dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Inilah orang yang dapat karomah dari Allah Ta'ala. Karomah yang amat besar. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian nafilah barakallahu fikum. Berikut beberapa sarana atau upaya untuk mewujudkan istiqomah itu. Apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk bisa merealisasikan, mewujudkan istiqomah? Barakallahu fikum ya ikhwah. Yang bisa membantu kita untuk mewujudkan istiqomah diantaranya. Pertama, yaitu wujubul iman bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad arrafal ummah bi jami' umur dinih. Yang pertama, wajib kita mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mengajarkan kepada umat ini semua perkara agama yang Allah wahyukan, dan wa ma yahtajuna ilaihi, semua perkara yang kita butuhkan fil i'tiqadi wal amal, baik dalam akidah maupun dalam amal ibadah. Ini pertama, harus tertanam pada jiwa kita bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan seluruh agama dengan sempurna dan mengajarkan semua yang kita butuhkan. Sudah diajarkan oleh Allah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita terima apa yang diajarkannya. Seperti Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah sampaikan, wa ma kana lil mu'minin ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyara min umrihim. Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi laki-laki maupun mukmin wanita, ketika Allah Ta'ala, Rasulullah SAW putuskan satu perkara, kok dia pilih. Allah katakan ini haram, dia pilih yang lain. Allah katakan ini wajib, dia masih pilih yang lain. Ya, dia mencari-cari yang lain selain dari Allah dan Rasulnya. Dan ingat, kata Allah Ta'ala, wa may ya'tillahu wa rasulah, siapa yang berani maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh ini orang telah sesat dengan senyata-nyata sesat. Benar-benar sesat dia ketika menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Maka hadirin, yang bisa menolong atau membantu kita untuk bisa istiqomah juga adanya keyakinan, keimanan pada diri kita bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Dan kita imani firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kita imani itu. Beliau katakan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idhadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan satu kaum setelah Allah beri petunjuk mereka hingga dijelaskan kepada mereka perkara-perkara yang harus mereka tunaikan dan mereka tinggalkan. Artinya Allah telah utus kepada mereka Rasul, utusan yang menjelaskan mana perintah Allah, mana larangan Allah. Dijelaskan kepada mereka, kepada kaumnya, inna Allah bikulli syai'in alim, sungguh Allah dengan segala sesuatu Maha tahu. Maka siapa yang yakin akan utusan Allah dan dia menerima, mengimaninya, menjalankannya, Allah perintah, meninggalkannya, Allah larang, itulah yang dapat petunjuk. Sedangkan mereka yang membantah, membangkang, itu yang tersesat. Juga kata Rasulullah SAW, kita imani, sebelum beliau wafat, beliau sampaikan kepada kita umatnya, kepada para sahabat ketika itu, taraktukum alal bayda, ku tinggalkan ini agama pada kalian di atas putih terang. Dalil-dalilnya, hujahnya, sampai beliau gambarkan lailuha kana hariha, malamnya kayak siangnya. Antum bisa lihat tadi siang hari ketika zuhur seperti ini bangunan, ya, tempat taklim kita. Begitu malam gelap, kok bisa lihat sama seperti tadi siang kita lihatnya? Mana tiang-tiangnya, seperti apa yang modelnya? Kenapa? Ada lampu, ada cahaya. Begitu agama ini enggak ada yang tersembunyi, gamblang, terang. Malamnya kayak siangnya, terang benderang semuanya, putih, kata Nabi SAW. Sehingga beliau katakan, la yazihu anha illa halikun. Tidak seorang pun menyimpang, pasti binasa. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini yang harus kita imani, sehingga kita berusaha untuk selalu mentaati apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang kedua, sarana yang bisa kita istiqomah adalah luzumu lawazimil iman. Kita senantiasa menunaikan konsekuensi iman. Yaitu apa? Ketika kita iman kepada Allah, konsekuensinya kita tinggalkan syirik. Ketika kita iman kepada Rasulnya, konsekuensinya tinggalkan bid'ah. Ya, tinggalkan bid'ah dan jangan mengurangi sunnah. Jangan meremehkan sunnah. Karena apa ya fil barakallahu fikum? Kalau sampai seorang itu menghinakan sunnah Nabi SAW, sama dengan menghina Nabi SAW, meremehkan sunnahnya, ini bahaya. Bisa masuk ranah kufur nantinya, wal'iyadzubillah. Kata Allah Ta'ala kepada orang munafik yang menghina para sahabat ketika itu dan menghina Rasulullah SAW, Allah turunkan ayat, Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un, kata Allah surah Taubah. Katakan wahai Nabi pada mereka, apakah kalian kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian berani mengolok-olok? La ta'tadhiru, qad kafartum ba'da imanikum, jangan kau beralasan. Sungguh engkau telah kufur setelah beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita karena kebodohan kita enggak mau ngaji, enggak ngerti ilmu, enggak ngerti sunnah Nabi, kita menentang ajarannya. Berarti kita enggak konsekuen dengan ucapan kita. Kita berulang-ulang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi nyatanya masih syirik. Kita ucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, nyatanya bid'ah terus kita kerjakan. Nas'alullah salam afiyah. Bagaimana? Ini orang enggak konsekuen dengan ucapannya. Kenapa? Enggak ngerti yang diucapkannya. Makanya hadirin, bisalah kita istiqomah. Kita konsekuen dengan iman kita. Kalau kita ngerti ilmunya, belajar. Terus yang ketiganya adalah at-tawassut wal-iqtidal. Kita berlaku adil. Tengah-tengah. Tidak membebankan yang kita tidak mampu, sehingga tidak hulu. Kita tidak tafrid dan tidak ifrat. Ya, tidak mengurangi apa yang diajarkan Nabi dan tidak melebihi. Pas sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak melenceng dari ajarannya. Sebab resiko berat dalam surat An-Nisa 115, Allah sudah katakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Orang yang menyimpang dari ajaran Rasul SAW, sudah jelas petunjuknya, Qur'annya masih murni, ada, hadisnya masih ada. Tapi dia menyimpang dari yang diajarkan Nabi, dari petunjuk Nabi. Wa tabi ghairu sabilil mu'minin, dia tidak mengikuti jalan mu'minin, para sahabat. Akibatnya, kata Allah Ta'ala, nuwalli ma tawalla. Karena dia telah melenceng, dia memilih jalan yang menyimpang, Allah biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Tapi resikonya wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ia dalam neraka jahannam, kata Allah Ta'ala. Dan itu yang Allah katakan wa sa'at masira, betapa buruk tempat kembali mereka itu. Neraka wal'iyadzubillah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berikut sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk istiqomah. Ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan kita tertolong, terbantukan untuk bisa istiqomah. Dan yang paling utama pertama adalah taqwallah wa muraqabatuh. Ketakwaan kita kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini yang akan bisa menyebabkan kita istiqomah. Makanya Allah sampaikan di awal ayat sebelum Allah tutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali di atas Islam. Allah sampaikan wasiat pertama apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalian takwalah kepada Allah Ta'ala sebenar-benar takwa. Karena ini yang menyebabkan engkau terjaga istiqomah di atas agamanya. Adanya takwa di dada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Seperti wasiat Nabi SAW. Ittaqullaha haisuma gunta. Kalian bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini wasiat Nabi SAW. Karena ifillah barakallahu fikum. Selama masih ada takwa di dada, seorang akan menjaga diri di atas agama Allah Ta'ala. Tapi hilangnya takwa di dada seseorang, maka bersamanya hilang agama yang ada padanya. Dia merasa aman dari pandangan Allah, dari pengawasan Allah Ta'ala. Berbuat dosa dan maksiat sesuka-suka dia tanpa ada rasa takut kepada Allah Ta'ala wa iyadzubillah. Ini orang yang sudah lepas dari keimanan, merasa aman dari Allah Ta'ala. Nas'alullah salam afiyah. Yang pertama itu sebab istiqomah adalah apa tadi? Taqwallah. Taqwa. kepada Allah Ta'ala. Dan Allah perintahkan apa? Haqqatuqati, takwamu yang benar. Jangan main-main takwanya. Bagaimana takwa yang benar? Kita masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu apa? Kita takwa yang benar itu dengan upayakan sampai pada diri kita ini mampu untuk apa? Ayyu'ta wa la yu'sa. Hendaknya Allah selalu kita taati, jangan maksiat kepadanya. Yang kedua, ayyuzkar wa la yunsa. Hendaknya selalu kita ingat Allah, berzikir, mengingat Allah Ta'ala. Jangan lupa, jangan lalai. Ya. Yang ketiga, ayyushkar wa la yukfar. Hendaknya Allah selalu kita syukuri, jangan kita kufur terhadap nikmatnya. Itu takwa yang sesungguhnya. Kita selalu taat mengamalkan perintahnya, menjalankannya dan meninggalkan larangannya. Dengan ilmu tentunya. Yang kedua, sebab untuk istiqomah yang bisa menolong kita bisa istiqomah. Yaitu apa? Doa Allah subhanahu wa ta'ala bil hidayah. Doa kita memohon kepada Allah petunjuk selalu. Dan ini sudah Allah perintahkan 17 kali minimal kita sehari semalam sesuai dengan bilangan rakaat sholat kita. Subuh 2 kali kita baca. Ihdinas siratal mustaqim in liyat. Agar kita istiqomah di jalan Allah. Kita baca. Zuhur 4 kali kita baca. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali. 17 kali. Apalagi kalau kita tambah sholat rawatib. Sholat sunnah. Apalagi sholat tahajud. Sholat witir. Berulang kita baca. Nah hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita minta pada Allah jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Petunjuk. Jangan sampai ketika datang petunjuk kita berpaling. Katanya minta petunjuk, dikasih petunjuk, berpaling. Apa katanya orang yang seperti ini? Ini orang yang masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ibaratnya orang katanya haus dikasih air minum, dibuang. Katanya lapar dikasih makanan, dibuang. Kira-kira kalau antum dapati orang yang begini, antum bilang apa? Kok bilang haus dikasih minum, kok buang? Kamu bilang lapar dikasih makan, kamu buang. Kira-kira ini orang waras atau tidak? Coba pikir, jangan sampai kita ini pangling dengan doa kita. Apa artinya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, berulang kita baca. Ketika datang seorang menyampaikan ilmu, kita tolak. Karena gak cocok dengan hawa nafsu kita. Gak cocok dengan apa yang kita mau. Dengan pikiran kita, jangan. Perhatikan. Kita berdoa kepada Allah. Itu yang kedua. Karena sungguh doa ini dikatakan Rasulullah SAW ibaratnya hisnun khasinun, benteng yang menjaga kita. Ketika syaitan musuh kita berusaha untuk menyerang kita, menyesatkan kita, dan kita tidak sanggup menghadapi godaan gangguannya, hanya satu benteng kita. Kepada Allah kita berdoa. Seperti doa yang diucapkan Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Doa Rasulullah SAW, ya ikhwan. Kalau beliau, Rasulullah SAW, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta petunjuk, meminta dijaga di atas agamanya, kira-kira kita, yang dengan kejahilan kita, kekurangan ilmu kita, kira-kira seperti apa? Mestinya kita lebih semangat meminta kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Orang itu ketika dia butuh. Dan tidak ada jalan kecuali dia minta. Pasti akan meminta untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi orang sangat butuh. Pasti akan lebih sangat memintanya. Nah kita sangat butuh ilmu. Sangat butuh petunjuk. Mestinya kita sangat-sangat berharap Allah beri petunjuk. Jangan sampai kita sholat, pikiran kita masih di luar. Kita baca doa ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita jauh di mana enggak tahu. Berarti doanya enggak serius. Ya, hanya karena hafal saja tapi tidak merasa di hati. Maka renungi dalam sholat kita. Yang ketiga, ihfilah barakallahu fikum, sebab yang bisa menolong kita untuk istiqomah. Setelah kita doa kepada Allah Ta'ala, meminta juga al-isti'anatu billahi ajawajal wa tawakul alaih. kita berusaha untuk minta tolong kepada Allah. Tadi kita berdoa meminta. Yang ketiga, kita minta tolong, minta bantu kepada Allah Ta'ala. Dan kita bertawakal, menyandarkan diri kepadanya. Seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW memberi wasiat kepadanya untuk kita bisa apa? Istiqamah. Beliau pesan kepadanya, ikhfadillah yakhfazka, ikhfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Beliau perintah, wasiat kepadanya, peliharalah Allah, pasti Allah pelihara dirimu. Engkau pelihara Allah, syariatnya maksudnya, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, pasti kau dapatkan Allah di hadapanmu. Bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta bantu, minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Karena dia yang memiliki kuasa, yang mampu membimbing, memberi petunjuk kita manusia hambanya, Allah semata. Ingat ya barakallahu fikum, petunjuk itu kita dapat, kita beriman, kita Islam, bukan karena orang tua kita yang beri. Bukan warisan orang tua kita, kakek moyang kita, bukan. Ini benar-benar nikmat Allah berikan pada kita. Dan kita butuh untuk terus kita dapatkan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Makanya mintalah tolong kepada Allah. Mintalah dijaga kepada Allah Ta'ala agar kita tetap di atas agamanya. Jangan dikira, ah saya gak mungkin jadi murtad. Ah gak mungkin saya ini kufur. Nasrullah salam afiyah. Jangan pernah mentazkiyah diri kita. Latuzakku angkusakum. Jangan pernah kau tazkiyah dirimu sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah yang maha tahu siapa di antara kita yang takwa. Iwa fila barakallahu fikum. Mintalah kepadanya. Tapi barakallahu fikum. Yang keempat. Di antara sebab-sebab yang menolong membantu kita istiqomah di atas agama Allah, di atas petunjuk Allah Ta'ala adalah talabul ilmi syar'i. Kita terus-terus belajar mencari ilmu agama. Sebab al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ya, ketika kita dalam kegelapan yang sangat gelap, upayakan bagaimana kita dapat cahaya. Sehingga kita bisa menerangi jalan hidup kita. Nah ya fila barakallahu fikum, bedakan orang yang berjalan di terang benderang dengan orang berjalan di gelap gulita yang sangat pekat, gelap sangat gelap. Kira-kira hatinya sama atau beda? Perasaannya sama atau beda? Sama atau beda? Pasti beda. Yang di jalan terang benderang, cahayanya terang, tenang jalannya. Betul? Bisa hindari mana yang membahayakan. Oh ada pohon, oh ada batu, oh ada lubang. Dia bisa hindar. Karena tahu jalannya terang. Beda dengan orang yang di jalan yang gelap gulita. Tak bisa lihat apa-apa. Sampai tangan sendiri pun tidak bisa dilihatnya. Sangat gelapnya. Pasti apa? Khawatir, ragu, takut. Itu yang menyelimutinya. Maka untuk kita istiqomah. Sehingga kita tenang, tidak khawatir, tidak takut. Terus belajar ilmu. Sampai benar-benar hilang kebodohan pada diri kita. Benar-benar bisa menghilangkan kejahilan diri. Sampai kita tahu benar yang diajarkan Allah. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, perintah Allah. Jangan kalian, ah biarlah saya ikut-ikut aja, gak usah belajar. Yang penting, apa kata kiai, kita ikut saja, gak mungkin kiai kasih sesat kita. Gak mungkin kiai akan ya jermuskan kita ke neraka. Percaya aja deh sama kiai, ikut apa katanya. Hadirin jangan begitu. Allah katakan dalam surat Al-Isra, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu gegabah asal ikut apa yang kamu tiada ilmu. Jangan. Inna sam'a wal basar wal fu'ada. Sungguh kita punya telinga, kita punya mata, kita punya hati. Kulun ula'uka kana anhu mas'ula. Semua-semua itu Allah akan tanya. Allah minta pertanggungjawabannya. Jangan sembarang. Makanya teruslah mencari ilmu. Agar kita bisa istiqomah. Kenapa? Tahu yang benar ini jalannya. Sehingga kita enggak melenceng. Dengan ilmu tentunya. Kalau kita berjalan terang kan enggak mungkin kita menyimpang. Karena tahu jalannya lurus. Dan terang. Tapi kalau gelap, kita enggak tahu arah. Mana harus kita tempuh? Enggak jelas. melangkah ragu, khawatir, takut. Itulah orang-orang yang dalam kegelapan. Taibafila barakallahu fikum, sayangi diri. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Luzum rifat salihah. Selalulah engkau bersama orang-orang yang soleh. Selalu berteman dengan orang-orang soleh. Ini yang kelima. Untuk menjadikan kita. Sebab untuk kita bisa. Ya, tertolong, bisa istiqomah. Yang kelima. Berusaha untuk selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Seperti yang digambarkan Nabi SAW. Dan yang beliau perintahkan kepada kita jelas perintahnya. La tusahib illa mu'mina. Jangan kamu bergaul, berteman kecuali dengan orang mukmin, orang yang beriman. Ini yang jadikan teman. Kamu bertemanlah dengan orang yang beriman. Itu pesan Nabi SAW. Kenapa? Kalau teman kita ini orang beriman, dia akan benar-benar sayangi kita karena Allah. Sehingga dia akan mengajak kita pada kebaikan. Yang menyelamatkan kita. Dia akan mencegah kita dari kemungkaran. Akan mengingatkan kita dari kelalaian. Akan selalu mendoakan kita kebaikan. Itu keutamaannya. Berteman dengan orang mukmin. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang jahat, yang jelek, yang rusak, wa na'udzubillah, hadirin, ibarat gambaran buah tomat yang bagus campur dengan yang busuk. Kira-kira yang busuk jadi bagus atau yang bagus ikut busuk? Yang bagus cepat ikut busuk karena apa? Ketindih sama yang busuk. Di lingkungan busuk. Maka pisahkan yang bagus dengan yang bagus, yang busuk buang semuanya. Nah, kita berteman kalau teman-teman kita rusak. Walaupun kita awalnya kokoh bertahan, lama-lama kepengaruh. Bahkan Nabi SAW katakan, masalu jalisil salih. Ya, wa jalisil su kahamil mis wa nafil kir. Permisalan gambaran, kata beliau Rasulullah SAW, gambaran, permisalan, kalian berteman dengan orang yang baik dan orang yang buruk, itu seperti engkau berteman dengan penjual parfum, minyak wangi. Berteman dengan teman yang jelek, seperti engkau berteman dengan penjual apa, tukang apinya pandai besi. Yang biasa pompa-pompa itu, api pandai besi biar nyala, kan ada pompanya itu. Berteman dengan orang yang seperti ini. Dan beliau gambarkan, penggambaran yang sungguh, sebodoh apapun manusia pasti akan bisa berpikir dan memahami ini hadis. Kalau engkau berteman dengan tukang penjual minyak wangi, pertama mungkin kamu akan beli karena kamu butuh atau kamu cocok. Kalaupun enggak beli, mungkin kamu dapat, ya, untuk apa? Dicoba, disemprot. Belum beli sudah, harum. Kenapa? Dicoba, nih, rasa dulu baunya kayak apa. Belum beli, sudah dapat harumnya. Kalau kamu pun tidak mencobanya, tidak membelinya, duduk dengannya sudah dapat harumnya. Tapi kamu berteman dengan tukang api pandai besi, kalaupun kamu enggak kerja sama dengan dia, karena dekat dengan dia, kepercik apinya, kena bajumu robek, atau kamu kena asapnya, baumu jadi bau enggak sedap, karena kan bau asap. Kamu enggak ikut judi, kamu teman kamu di meja judi. Orang lihat, dia ada tempat judi. Padahal kamu enggak ikut judi. Kamu enggak ikut nyabung ayam, tapi kamu lihat di situ ada orang nyabung ayam, kamu diam di situ. Dikira, tukang sabung ayam dia. Padahal udah ngaji. Padahal cuma kamu berteman dengan dia. Teman kamu ada sabung ayam. Kamu gak ikut. Sambil kamu dekat di situ. Kamu kena juga getahnya. Itulah maka ya barakallahu fikum. Cari teman yang baik. Walaupun kamu tidak sebaik dia. Paling tidak namamu jadi baik. Dan ingat. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas ibn Malik. Radhiyallahu anhu. Beliau katakan. Satu hari. Datang badui. Orang gunung. Di pedalaman, biasanya orang pegunungan ini tukang gembala. Kalau ngomong tuh lantang, keras suaranya. Dan benar, tapi para sahabat senang kalau orang baduy datang. Pertanyaan polos dan ceplos-ceplos itu biasa. Datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Jadi kapan kiamat terjadi? Kata Nabi SAW, mas ta'adat tabih, apa yang kau siapkan? kalau kiamat terjadi. Dia jawab, mastadatu bikasrati salat wala sadaqah wala siyam. Aku tidak persiapkan dengan banyak puasa, banyak salat, banyak puasa, sedekah. Aku enggak banyak amalkan itu. Inni uhibbullah wa rasuluh. Aku hanya cinta Allah dan Rasulnya aja. Kata dia. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Siapa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di surga. Hingga kata Anas bin Malik, tidak ada sesuatu pun yang sangat menggembirakan diriku setelah Allah berikan Islam selain aku dengar ucapan Nabi ini. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Beliau katakan kepada dia, tadi orang Badui, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Maka sejak itu, kata Anas bin Malik, aku berusaha mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalaupun aku tidak sebaik mereka dalam iman, dalam ilmu, dalam amal, aku berharap Allah kumpulkan aku bersama mereka. Itulah hadirin, berteman dengan teman yang baik, kita akan dapat kebaikannya. Ya, kebaikannya. Walaupun kita tidak sebaik dia, tapi kita dengan berteman dengan orang baik, paling tidak ada niat kita untuk baik. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang jelek, yang jahat, walaupun kita enggak ada niat jahat, contohnya, kamu berteman dengan tukang judi umpamanya. Biasanya kan judi enggak mungkin sendirian, toh main kartu sendirian enggak mungkin. Teman kamu tuh suka judi, kamu berteman dengan dia, ayo pegang kartu. Ah, saya enggak bisa. Sudah tak ajari, pegang aja. Awalnya cuma pegang aja. Dia taruh plek satu, coba kamu taruh yang sama, plek lagi. Lama-lama dia lebih jago dari yang ngajari. Awalnya berteman enggak tahu apa-apa. Sama dengan orang mabuk. Teman yang mabuk ini cobalah sedikit, satu teguk aja dicicipin. Sudah mabuk enggak kerasa, tambah-tambah besok jadi pecandu malah. Hati-hati hadirin. Awalnya kejelekan tuh enggak sengaja, coba-coba. Lama-lama jadi biasa, akhirnya ketagihan jadi luar biasa malah. Bahaya. Sehingga hindari. Taib, dari yang keberapa? Yang kelima ya, sebab yang bisa menolong kita istiqomah selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Lanjutkah cukup? Yang saya matun capek. Ana juga sudah capek. Kah besok pagi lanjut? Tambah dulu, baik. Yang keenam adalah al-a'malus soleh. Selalulah engkau beramal soleh. Selalu kerjakan amalan-amalan soleh. Seperti apa yang fila barakallahu fikum? Birrul walidain. Jaga. Berbaktinya kita pada orang tua. Silaturahmi. Jaga. Pokoknya amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan, upayakan, kita kerjakan. Sebab jiwa kita ini butuh kebaikan untuk menjadi asupannya. Untuk menenangkannya. Ya. Ya fila barakallahu fikum, sampai Nabi berpesan, la tahkironna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau remehkan satu kebaikan walaupun sepele. Remeh. Yaitu apa? Wala antalqa ahaka biwajhin talqin. Walaupun kamu hanya muka manis ketika ketemu saudaramu, lakukanlah itu. Senyum saja, lakukan itu sedekah bagimu. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, pengaruh dari amal saleh yang namanya kebaikan akan membuahkan kebaikan. Seperti keburukan akan membuahkan keburukan pula. Sehingga kalau kita biasakan diri kita dengan amalan-amalan saleh, maka akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjadi saleh diri kita dengan amalan-amalan saleh itu. Ya. Yang beliau katakan, alaikum bisidqi, inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kamu jujurlah, karena jujur itu akan membimbingmu pada kebaikan. Innal birra yahdi ila jannah. Kebaikan ini akan membimbingmu ke surga Allah Ta'ala. Innar rajula yasduqu wa yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sungguh seorang ketika ia jujur, terus dia akan berbuat jujur sehingga dicatat di sisi Allah dia sebagai orang yang jujur. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari dusta. Ya. Innas kadziba yahdi ilal fujur. dusta ini akan membawa kepada perbuatan dosa, durhaka. Dusta ini jelek, akan membawa pada perbuatan dosa, durhaka, jelek. Wa innal fujur yahdi ila nar, dan perbuatan durhaka ini membawamu ke neraka, sengsara. Dan beliau katakan sungguh seorang yang dusta, dia akan terus berdusta. Kenapa? Untuk dia bisa membela diri dari kedustaan pertama, dia mengatakan harus dusta berikutnya. Supaya dusta yang pertama jangan dibongkar, jangan kebongkar, dia dusta lagi. Dusta lagi, dusta lagi. Dengan harapan jangan, dia tidak ditahu kalau dia dusta. Padahal terus dusta, dusta, dusta. Akhirnya Allah catat dia sebagai pendusta. Dan ingat, kedustaan ini ketika dibongkar, orang gak percaya lagi. Allah hinakan dia. Gak ada orang memuliakan dia lagi. Berindulah pada Allah. Makanya, untuk kita istiqomah juga, teruslah berusaha beramal soleh. Hingga kata Nabi SAW, ahabbal a'mal ilallah, amal yang paling dicinta Allah itu, adu'amuha, adalah engkau terus continue dalam melakukan amalan tersebut, wa in qalla, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi kamu berusaha terus continue. Ini akan menyebabkan Allah cinta, dan kecintaan Allah akan membuat kita apa? Terjaga. Barakallahu fikum ya ikhwah. Yang ketujuh adalah at-taubatun nasuha, taubat yang benar. Allah katakan dalam ayat tadi, wa man taba ma'aka, siapa yang taubat dia bersamamu, bersama Nabi sama maksudnya. Makanya termasuk sebab yang bisa menolong kita istiqomah, selalulah kita taubat dari dosa, istighfar minta ampun dari kesalahan. Banyak-banyak istighfar. Jangankan kita bergaul hari-hari, coba lihat habis sholat. Ini habis sholat kita diajarkan Nabi SAW, apa yang kita baca? Istighfar. Berapa kali? 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita habis sholat ini. Dosa apa kita perbuat dalam sholat? Kita habis melakukan ketaatan. Itu aja masih disuruh istighfar. Kenapa? Bisa jadi dalam sholat kita kurang khusyuk, kurang tumanina, pikiran ngelamun, tidak tahu yang dibacanya. Contoh aja ikhwah. Ya, nanti tanyakan istrimu atau suruh istrimu pesan pada istri kita. Sayang, kalau saya pulang dari masjid, coba kau tanya, imam baca apa? Untuk kontrol kita, coba kira-kira kita sholat isya bersama imam, tadi imam baca surat apa? Baru selesai pulang dari masjid ini ditanya. Coba kalau istrimu peduli, mas, tadi imamnya baca surat apa? Iya ya, gak tahu. Mungkin kamu gak hafal ayatnya, atau memang lamun, gak tahu bacaan imam. Tahu-tahu amin, ikut amin. Allahu Akbar, ikut ruku. Baca apa imamnya? Gak tahu. Khusyuk apa enggak kira-kira? Saking khusyuknya sampai enggak tahu yang dibaca imam. Subhanallah hadirin. Itu makanya kita selesai sholat istighfar. Apalagi kita selesai bermain, selesai kerja. Sama kita habis taklim, habis majlis, ditutup kafaratul majlis. Untuk mengapa? Supaya kalau ada dosa ketika kita bermajlis, Allah ampuni dosa kita. Karena hadirnya menyebabkan kita ini melenceng, menyimpang, itu karena dosa-dosa. Ya? Tapi kalau kita terjaga, kita taubat kepada Allah, sehingga kita tetap istiqomah. Walaupun kita terjerumus dalam dosa, balik lagi. Sebab kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya kayak orang enggak ada taubat, enggak ada dosa. Jadi kita berjalan, tiba-tiba kepleset, jatuh ke maksiat, balik lagi istighfar, jalan lagi taat. Jatuh lagi, istighfar lagi, jalan terus, jangan bosan taubat. Sampai Nabi SAW katakan, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, kalian taubatlah kepada Allah dan beristighfar, minta ampunlah. Inni atubu ilallah fil yaumi mi'ah. Karena aku taubat kepada Allah 1 hari 100 kali. Itu Nabi SAW, dosanya apa sih? Beliau banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah SAW, minta ampun. Bukan karena dosa-dosa semata hadirin, dengan banyak istighfar, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak-banyak kita istighfar. Ya. Dan akan menjadi tinggi derajat kita dan mulia kalaupun enggak ada dosa. Kalau ada dosa dengannya akan diampuni. Barakallahu fikum. Yang 8, qiraatul Quran. kita membaca Al-Quran. Tadabburan, kita mentadabur ayat-ayatnya, memahami kandungannya, wa amalan, dan kita mengamalkannya. Jangan cuma dibaca dan tidak terasa di hati apa yang kita baca. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita baca penuh penghayatan, sepenuh hati kita baca dan menghayati kandungannya dan memahami, pasti akan ada bekas di hati. Ketika baca neraka ada rasa takut, ketika baca surga ada rasa harap, akan mengiringi bacaan Quran kita. Tapi kalau kita baca los, enggak ngerti sama sekali. Hadirin, kalau orang dikasih petunjuk terus enggak bisa baca petunjuk, dia bisa baca tapi enggak maksud, enggak paham, apa artinya? Ya, antum baca petunjuk tapi bahasa Inggris, enggak paham maknanya. Bisa bacanya tapi enggak tahu maknanya. Sama aja antum baca Quran enggak tahu maknanya, kan bingung. Ya. Makanya antum lihat biasanya produk dari satu pabrik produksi sesuatu, apa pabrik mengeluarkan produk sesuatu produk, biasanya itu ada buku petunjuknya. Yang buku petunjuk di samping tulisan juga ada gambar. Sehingga orang bisa, tulisan enggak paham tapi ada gambarnya. Nah, ini sehingga orang bisa mengikuti petunjuknya. Mudah dan bisa memasang sesuai dengan petunjuk. Kenapa kita buka petunjuk? Karena khawatir masang enggak sesuai dengan petunjuk enggak jadi. Kebolak-balik bisa enggak jadi mesinnya. Apalagi ini urusan surga neraka, ikhwah. Qur'annya sudah turun petunjuknya, contohnya sudah ada, Nabi SAW diutus dan hidup menjadi contoh bagi kita. Maka enggak ada alasan kalau kita enggak bisa meniru. Karena yang diutus manusia bukan malaikat. Sama dengan kita. Sehingga mungkin, sangat mungkin kita menirunya. Maka dari itu, baca Al-Quran, pelajari maknanya, pahami kandungannya, amalkan. Pahami dengan pemahaman yang benar. Demikian fil barakallahu fikum. Yang ke-9 adalah kasratuz zikr. Banyak-banyak berzikir. Ya, berzikir seperti Rasulullah SAW pagi salat subuh sampai terbit matahari. Lama atau sebentar? Lama. Zikirnya panjang. Jadi kita ini jangan sampai ya, ahlus sunnah terkenal apa? Salat salam bangun pergi. Padahal zikir-zikir tuh banyak. Mungkin kita kalau baca lebih lama dari mereka baca. Hanya kita kadang tergesa-gesa. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar, langsung pergi. Jangan. Zikir dulu seperti Nabi SAW. Kalau pagi sampai terbit matahari beliau. Sholat 2 rakaat beliau pulang. Sore habis asar, zikir pagi, zikir petang. Lama tentunya. Coba banyak-banyak zikir. Sebab barakallahu fikum. Zikir ini tentunya akan beda. Kata Allah Ta'ala, bahwa alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman tentrem hatinya karena zikir pada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah ini hati kita akan tenang tentrem. Tabarakallahu fikum ya ikhwah. Sampai di sini dulu supaya mudah mengingat ganjil ke-9 tadi ya, mengakhiri kita pada malam ini. Insyaallah besok badal fajar, pada salat subuh kita lanjut untuk membahas berkenaan dengan buah daripada buah istiqomah. Apa saja buahnya dari istiqomah itu? Mudah-mudahan Allah beri kemampuan dan kesehatan buat kita semuanya untuk kita kembali ibadah dan duduk bersama dalam majlis ilmu. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada khilaf kekurangan padanya. Saya taubat pada Allah Ta'ala, dan yang benar dari Allah mari kita ikuti dan kita upayakan diri kita untuk istiqomah selalu di atas petunjuk Allah Ta'ala, agar kita dapatkan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.